إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asli waktu tasir. Apa ya? Ya, nomor 9. Asli waktu tasir. Yang ini sigwa atau macam bacaan tasawuf yang ke-9. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa sami'a akhar yaqulu fi tashahhudihi aidan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendengar salah seorang sahabat mengucapkan di dalam tasyahudnya pula, mengucapkan di dalam tasyahud, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan ujian yang sungguh itu adalah milikmu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Wahdaka la syarika, engkau semata tanpa sekutu bagimu. Al-Mannan yakni yang banyak memberikan minnah, memberikan karunia atau anugerah. Ya badi as-samawati wal ard, ya badi itu yakni yang menciptakan langit dan bumi setelah sebelumnya tidak ada. Jadi dikatakan badi, makanya bid'ah itu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya. Itu asal katanya sama. Asal katanya sama. Kalau di sini berarti as-samawati wal ardh, yakni Allah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha melakukan segala sesuatu sendiri. Qayyum. Inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika min an-nar. Sesungguhnya aku meminta kepadamu al-jannah, surga. Wa a'udzu bika min an-nar, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Nah, ini lihat ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar itu berkata kepada para sahabat, "Tadruna bima ja'a?" Tahukah kalian, maksudnya ada A di situ yang mahdhuf ya. Tadruna bima ja'a. Tadruna bima ja'a? Tahukah kalian dengan apa orang ini tadi berdoa? Tahukah kalian dengan apa orang ini tadi berdoa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, laqad da'allaha bismihil 'azim. Sungguh dia berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Wa bi riwayat al-a'zham. Al-a'zham yakni sama saja seperti sifatnya di situ. Dalam sejarah dikatakan al-a'zham yakni dengan nama Allah yang agung. Allazi iza du'iya bihi ajab. Ini lihat. Katakan di sallallahu alaihi wasallam, di mana jika Allah dimintai dengan ayat, yakni disusukan doa kepada Allah dengan penyebutan itu tadi, ajabah, Allah pasti akan mengijabah, Allah pasti akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan ketika Allah diminta dengannya, apa Allah pasti akan beri. Ringan tadi ya. Makanya usahakan untuk antum ya, tahu ini ya, doa ini. Nah, di ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah diijaju ya bihi aja, wa idza su'ila bihi a'ta, itu ada isyarat bahwa ada doa yang bisa dipilih oleh musholli, ada doa yang bisa dipilih orang, oleh orang yang sholat setelah membaca tasyahud. Setelah membaca tasyahud, karena ini Nabi SAW mendengarnya ketika dia mengucapkan di dalam tasyahud gitu. Ya tentunya ketika dia di tasyahud akhir atau di tasyahud awal, tentunya tasyahud dan sholawat. Kalau di tasyahud akhir ya tasyahud, sholawat dan doa berlindung dari empat perkara. Baru kemudian silakan bergerak dengan mata jalakum, apa yang hendak kalian katakan, apa yang hendak kalian minta. Nah, ini dia. Baik, kita baca takliknya ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fihi at-tawassul bi asma'illahi husna wa sifatih. Ya. Di dalam tasyahud ini tadi terdapat tawassul dengan nama-nama Allah yang terbaik dan dengan sifat-sifatnya. Wa huwa ma amara Allah bi ta'ala bi qawlihi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Dan itulah yang memang Allah perintahkan. Allah Ta'ala perintahkan di dalam firman-Nya, walillahi al-asmaul husna. Allah itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, fad'uhu biha. Maka kalian berdoalah kepada Allah dengan menyebut itu tadi, al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Nah, wa amma tawassul bi ghairi dzalika kal jahi wal faqr wal furma. Adapun tawassul dengan yang selain hal tersebut, misalnya al-jah itu kedudukan, wal faqr dan hak dan hormat. Jadi misalnya Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyyika atau bi haqqi nabiyyika atau bi hurmati nabiyyika, misalnya seperti itu. Ya. Faqad nasa Abu Hanifah rahimahullahu taala wa ashabuhu ala karahatihi. Wahya indal itlaqil tahrim. Abu Hanifah rahimahullah dan para muridnya ashabnya menyatakan makruh. Nah, makruh itu kalau menurut Hanafi kata beliau indal itlaq, secara itlaq itu adalah untuk tahrim haram. Satu faedah Asy'ari Syafi'i rahimahullah taala di taklik beliau ya, taklik beliau di Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Tidak ada mustahil di akal kita di sini. Kita pikir sesuatu kasus itu. Ya, saya dapat yang saya katakan ada taliknya sangat saja. Lu juga menyinggung tentang tawasul ini. Lu juga menyinggung tentang tawasul ketika mengomentari mukadimahnya Abu Raimah rahimahullah. Kata beliau, hadis yang diriwayatkan, ya, ada hadis memang diriwayatkan bahwa tawassul itu dengan jahil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ma'in tawassul bi jahil fa inna jahil inda Allah ta'ala itu lafaznya. Disebutkan katanya di situ Nabi mengatakan tawassul bi jahil, tawassullah kalian dengan kedudukanku, fa inna jahil, karena sesungguhnya kedudukanku inda Allah, di sisi Allah azim, tinggi atau besar. Ini hadis yang dhaif. Bahkan singkat saya batil. Jadi tawassul yang benar adalah diantaranya dengan menyebut al-asma al-husna. Ada tawassul dengan menyebut amal soleh, misalnya ketika hadis tiga orang yang mereka terjebak di jalan goa, cuma mereka menyebutkan amal soleh mereka. Gitu. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Atau tawassulnya itu ya, dengan amalan dia, misalnya mahabbah. Allahumma bihubbi linabiyyika, ya Allah, dengan kecintaanku kepada nabimu. Nah, ini kan termasuk dari amal soleh. Nah, kata saya al-Ghazali selanjutnya, wa mimma yusafu lahu antara aktsara nasi wa fihi katsirun min al-masyayikh qad a'radu an hadha tawassul masyru' ittifaqan. Di antara yang sangat disayangkan yuk satulah itu maksudnya disayangkan. Antara karena kamu melihat mayoritas manusia, tapi imkasirunnya masyaih, bahkan di sana banyak dari para syekh itu, banyak dari para syekh ini orang-orang tua secara keilmuan bahkan. Fat'aradu an hadza tawassul al-mashru' ittifaqan. Mereka berpaling dari tawassul yang disyariatkan ini. Fala takadu tasma'u ahadan minhum yatawassalu bih. Hampir-hampir kata Syekh Al-Bani, kamu tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka bertawassul itu dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ma muhafadzatihim 'ala tawassul al-mubtada'. Padahal mereka senantiasa bertawassul itu dengan tawassul yang bid'ah itu tadi. Alladhi aqala ma yuqalu fi, di mana minimalnya aqala ma yuqalu fi, yakni minimalnya dikatakan tentang hukumnya inna mustalatul fi. Itu ada khilaf di situ. Kenapa tidak cari yang jelas-jelas masyru' di itu? Yudarribuna 'alaihi kana la yajuzu ghairu. Au yajuzu la yajuzu ghairu. Mereka senantiasa membaca tawassul yang bid'ah itu seolah-olah selain tawassul itu enggak boleh. Nah, seperti misalnya tawassalna bi bismillah masih boleh ini ya, wabil haji rasulillah wa kulli mujahidin billah tersebut apa kira-kira di ahli badri ya Allah kan begitu mereka masih ingat aja ya. Tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah ini masih seperti ini. Wabil haji Rasulullah, dan bertawassul dengan Rasulullah. Tawassal itu kan harus ada sesuatu yang menghubungkan antara dia dengan Rasulullah. Kalau dia bertawassul dengan Rasulullah tanpa menyebut hubungan apa saja dengan Rasul. Kalau tadi kan Allahumma bi hubbi nabiyyika, ya Allah dengan kecintaanmu kepada nabimu, itu kan ada hubungannya. Tapi kalau dengan Rasulullah itu mempatik berarti dia tawassul, tidak jadi tawassal, tidak nyambung. Paham ya? Wakulin mujahidinilah, bahkan dia tawassul dengan seluruh mujahid, seluruh orang yang berjihad billah. Kemudian apa? Dengan Abu Bakar. Yudawi muna adik pun terkenal yudawi muda lama memang. Sampai kita seumur ini pun masih ingat. Wa inna li syekhil Islam Ibnu Taimiyah risalatan jayyidah dan fiha al-mawdu ismuha at-tawassul wal wasilah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu punya risalah yang bagus sekali ini, buat tentang tawassul itu, judulnya at-tawassul wal wasilah. Fal yuqala, fal qala, yani silakan dilihat, dirujuk, fa inna hamatun jiddan lama tidak lagi mau begini, karena itu sungguh penting, bahkan tidak ada yang sebanding dengan tulisan ini, kata beliau. Tuma risalati, kemudian risalahku, dia menulis sendiri, at-tawassul anwa'uhu ahkamuhu, tawassul macam-macamnya dan hukumnya. Wa qutubi at-marratain, jadi cetak dua kali. Wa yaham tunaitam fi mawdu'iha wa usulubiha, itu juga penting itu. Pada pembahasan dan serta tata cara pemaparannya. Ma'arrati ala ba'di syubhatin jadidah min ba'di dakatsiratil mu'assirin. Bayangkan ini. Beliau juga di risalah beliau itu Asy'ari bin Rumawah membantah beberapa atau ya sebagian syubhat yang baru muncul dari sebagian doktor pada masa ini. Jadi bayangkan orang sudah mencapai derajat doktorah dia, sudah doktor, tapi dalam masalah tawassul itu masih terjatuh dalam masalah ini. Ada nama beliau macam ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka selalu mengingat. Nah, asyiklah telah akhirah. Macam bacaan tasawuf yang ke-10 dan ini yang terakhir di tasawuf ya. Yang dimaksud di sini. Wa kana min akhiri wa yaqulu baina tasawuf wa tasawuf. Dan di antara bacaan min akhiri wa yaqulu itu berarti termasuk yang terakhir ya, sebelum beliau wafat, yang beliau ucapkan antara tasyahud dan taslim, yakni salam. Antara tasyahud dan salam. Nah. Oh ini. Apa? Kita bahas tentang setelah tasyahud. Jadi ini doa setelah tasyahud. Alhamdulillah. Macam-macam tasawuf itu sudah kita baca. Dan ini macam-macam doa. Ini macam-macam doa setelah tasawuf. Kita sudah tahu seperti ini. Sekali lagi, syarat untuk tasawuf sudah pernah kita baca. Dan ini adalah macam-macam doa yang diucapkan itu setelah at-tasyahud. Baik. Ada berapa doa? Di sini ada ada 6 yang disebutkan di macam-macam tasyahud itu ada 6. Macam-macam sholawat ada 7 itu. Nah, ini saya ralat yang kita baca adalah macam-macam doa yang diucapkan setelah itu, surat tasawuf dan sholawat. Nah, di antara yang termasuk terakhir yang beliau baca sebelum wafat, antara tasawuf dan salam, Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, ighfir li ma qaddamtu, ampunilah aku pada apa yang pernah aku lakukan. Ma qaddamtu yang ini jadi setelah lakukan. Wa ma akhartu dan apa yang belum aku lakukan. Wa ma asrartu dan apa yang aku sembunyikan. Maksudnya disembunyikan dari manusia tentunya, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'lantu dan apa yang aku pampakkan, yakni tampakkan di depan manusia. Wa ma asraftu dan apa-apa yang aku berbuat israf di situ, berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi, dan apa yang engkau lebih tahu tentangnya dariku. Dan apa saja yang engkau lebih tahu tentangnya dariku. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, engkau yang muqaddim dan yang mu'akhir, yakni yang memajukan dan mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain engkau. Nah, ini sekali lagi macam-macam yang warid di dalam sunnah tentang bacaan doa yang beliau baca setelah tasyahud, sebelum salam. Sebelum salam. Qala at-tasrim. Salam. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salam ke sebelah kanan, mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, sampai terlihat putih ya pipi beliau yang kanan. Jadi kalau sahabat menyatakan sampai terlihat putih itu ya, atau pipi beliau yang kanan, berarti itu sampai ke samping begitu, sampai ke samping sehingga yang belakang itu melihat ya, sampai yang belakang itu melihat. Wa an yasari assalamu alaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi al-aisar, dan juga ke kiri assalamu alaikum warahmatullahi sampai terlihat ya putih pipi beliau yang kiri. Ini yang pertama ya, assalamu alaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana ahyanan yazidu fi tasrifatil ula wa barakatuhu. Dan terkadang beliau menambahi itu. Berarti kalau di sini dikatakan terkadang yang banyak itu yang tadi, yang sering dilakukan adalah dengan sampai warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Nah, terkadang beliau menambahi untuk salam yang pertama yang ke kanan dengan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kana idza qala an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi, iqtasara ahyanan ala qawli an yasarihi assalamualaikum. Dan beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ketika salam ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi, iqtasar ahyana, beliau mencukupkan kadang-kadang ketika ke kiri hanya sampai assalamualaikum gitu. Jadi yang tadi itu ya sama gitu kan, terus yang pertama ditambahi wa barakatuhu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang ke kiri dikurangi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum gitu. Wa ahyana, dan terkadang Karena Yusuf mutaslimatan wahidatan, beliau hanya mengucapkan salam sekali saja. Assalamualaikum tilqa'a wajhihi. Yamilu ila sikil aimani syai'an aw qalilan. Hanya sedikit menoleh ke kanan, jadi tidak sampai ke samping begitu ya. Sedikit menoleh ke kanan, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Yang milik adalah sekil aiman saya. Jadi beliau menoleh sedikit ke sisi kanan. Tapi ini kata-kata. Sekali lagi hal yang seperti ini kalau dipraktekkan di masyarakat awam atau disuruh menjadi imam, ya lihat-lihat dulu ya, kesiapan mereka. Nah, daripada nanti antum mengimami di masyarakat assalamualaikum, mereka enggak selesai-selesai, mereka tidak bangkit dari tempat duduknya. Jadi hal yang seperti ini nasihatnya adalah kita sering-sering saja mengikuti mazhab yang dianut oleh masyarakat selama tidak menjadi sunnah, apalagi yang itu akan gelap bersama. Wakanu yusiruna bi'aitini kita salamu anil yamin wa anil siman fara'ahum Rasulullah SAW. Nah, ini dia. Dahulu ya, para sahabat itu juga memberikan isyarat dengan tangan-tangan mereka ketika mereka mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri. Para Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ya, melihat mereka. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil mengisyaratkan dengan tangan kanan dibuka tangan-tangan. Atau ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak usah ditambah dengan tangan. Pernah lihat kan? Berarti kalau cuma sedikit ke kanan, gimana? Nah, alhamdulillah, apa hukumnya? Kata Nabi Muhammad, masya'nukum tishiruna bi'aydikum ka'anna aznabu qailin syumus. Kenapa kalian ini memberikan isyarat dengan tangan-tangan kalian? Alias itu kalau secara mutlaknya adalah alkaf lapakan. Kenapa kalian disyaratkan dengan tangan kalian? Karena aznabu qailin syumus, seolah-olah itu seperti ekor-ekor kuda liar. Ya, jamu syamus wahwa an-nabur minat jawa alladhi la yastathiru li syaqabihi wa hijr. Itu karena saking liarnya begitu. Jadi la yastathir, dia itu tidak bisa diam. Jadi diingkari kan? Jadi justru itu perbuatan yang dulu itu diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa malah dibuka? Apa jangan-jangan mereka tidak membaca yang pengingkaran Nabi begini ya? Anak, sampai kami syuruh Nabi Aidihim kita salamu anil yamin wa anil shimal. Kita salam anak hukum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian mengucapkan salam, falyatafit ila sahibihi, maka hendaknya dia menoleh ke temannya, berarti yang ada di sisinya. Wala yumi'u biyadi, dan jangan mengisyaratkan dengan tangannya. Al-iman itu ya macam-macam. Seperti tadi, seperti misalnya membuka tangan. Falamma sallu ma'ahu, sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallu ma'ahu, aidat lam yaf'alu dzalika. Nah, ketika mereka kemudian sholat bersama beliau, ya, setelah itu mereka kemudian tidak melakukannya. Wa fi riwayat dalam satu riwayat, inna ma yakfi ahadukum man yada yadahu ala fakhidhi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya cukup bagi salah seorang dari kalian untuk meletakkan iat, yakni telapak tangannya di atas pahanya. Apakah siapa yang berkata? Tidak perlu dibuka. Tuma yusallimu ala akhihi, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Itu. Jadi kalau tengok salam itu ya cukup sampai ke kanan, tidak perlu sampai belakang, sampai terlalu belakang. Kepada saudaranya yang ada di kanan dan di sebelah kirinya. Nah, ini ada ta'liq ya, tapi butuh untuk membuka di Qodimah. Di ta'liq itu beliau beliau rahimahullah menyebutkan tentang al-ibadiyah. Al-ibadiyah itu salah satu firqah dari Khawarij gitu. Satu firqah dari Khawarij. Dan ternyata mereka juga punya fikih-fikih tersendiri. Ya, sebagaimana dulu ketika Ansar radhiyallahu anha ya, mendengar Abu Bakar bin Mu'awid atau yang lainnya. Yang lain ya, berarti bukan Abu Bakar. Bertanya tentang wanita gitu kan, apakah wanita itu tidak harus mengkodok sholat? Aisyah mengatakan apa? Haruriyatun anti. Apakah kamu ini haruriyat? Haruriyat itu nisbah ke daerah namanya Haruro. Jadi itu berkumpul orang-orang Khawarij gitu. Berkumpul orang-orang Khawarij. Wujudu salam, wajibnya salam. Fikir-fikir yang tentunya dari mereka menjadi sunnah Nabi SAW. Wajibnya salam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul wa tahdiruha yani as-salata at-taslim. Dan penghalalannya yakni salat itu adalah salam. Penghalalan itu yang dimaksud dihalalkan untuk mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dilarang ketika di dalam salat. Ketika di dalam salat, karena sholat itu kan harus ucapan dan perbuatan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW saja. Itu kan yang selain itu ya tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, kita hanya mengulang saja saja, tahrimuha apa? Takdir. Wa tahliluha at-taslim. Tahrimnya, pengharamannya, pengharaman sholat itu adalah takbiratul ihram. Nah, ketika sudah takbiratul ihram, ya enggak boleh antum itu berbicara dengan temannya, misalnya, atau antum membaca bacaan-bacaan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, kehalalannya itu berarti keluar dari sholatnya adalah dengan salam. Dihalalkan untuk berbicara lagi. Nah, ini menunjukkan tentang wajibnya salam. Al-Khatimah, penutup. Kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastahi fi ar-rijal wa nisa. Ini yang beliau singgung. Seluruh yang sudah berlalu dari tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yastawi sama bihi badannya ar-rijal wa nisa. Laki-laki maupun perempuan itu tata caranya sama. Wa lam yakfi sunnati ma'rifati istithna'an nisa'i min ba'd dzalik. Tidak pernah datang di dalam sunnah padahal sedemikian banyaknya hadis tentang itu, tentang sholat itu. Kata Syekh, tidak pernah datang di dalam sunnah sesuatu yang mengharuskan dikecualikannya wanita pada sebagiannya. Mungkin pada sebagian tidak dikecualikan, itu tidak ada. Misalnya ketika rukuk, itu kan sunnahnya kan ini kan wa'au tarawih itu kan ini melakukan seperti menarik suara kepala. Sebagian yang pernah kita dengar dulu ketika kecil kalau wanita itu harusnya gitu, apa namanya, di ya apa namanya, dirapatkan ke badan di ini ya. Jadi harus ngempet dapat ke badan ini ya, nggak tahu itu dari mana dapatnya, apa mungkin kalau begini dirasa seperti lagi-lagi gitu. Bal inna umum atari sallallahu sallam, bahkan untuk umuman ucapan Nabi sallallahu sallam, sallu kamarah itu muni usalli yasmaluhun. Nabi sallallahu mengatakan sallu kamarah itu muni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yasmaluhun itu juga mencakup para wanita, itu juga mencakup para, ini pembahasan yang sudah kita tentang wawu jamak, masih ingat ya tentang wawu jamak itu tipe air. Jadi laki-laki dan wanita. Wa waqali Ibrahim an-Nakhai atau an-Nakhai. Dan ini juga pendapatnya Ibrahim an-Nakhai atau an-Nakhai qala. Beliau orang mengatakan taf'alul mar'atu fi sholati kama yaf'alur rajulu. wanita itu melakukan di dalam sholat sebagaimana yang dilakukan lelaki. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahihin anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, berarti kitabnya apa? Sunnah Ibnu Abi Syaibah. Dengan sanad yang sahih darinya. Wa haditsu indimamil mar'ati fi sujud wa anna laysa kadzalika karrajul mursalun la hujjata fi. Hadis tentang indimam itu tadi ya, sama kayak yang saya ceritakan tentang rukuk. Katakan kalau sujud itu begini ya, yakni di ingkukkan gitu, kapetkan ke badan gitu. Ketika sujud wa anna laysa kadzalika karrajul, bahwa wanita tidak seperti lelaki pada masalah itu mursal. Ya mursal, sehingga tidak ada hujah gitu. Jadi ada, kalau mursal, siapa yang dikuburkan? Sahabat yang dikuburkan. Enggak ada. Jadi hanya dari tapi ini sampai rumah. Rauh Abudul bin Marosi, karena Abudul menerangkan di dalam kitabnya apa? Al-Marosi, memang itu kumpulan atar-atar yang mursal. Adil-adil yang mursal. An Yazid ibn Abi Habib wa Mukharraj bin Tuhaibah. Jadi apa? Wa amma rawahu al-Imam Ahmad fi masail ibnihi Abdillah anhu, ya. Adapun di masail Abdullah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu ada Imam Ahmad. Ani bin Umar, itu diriwayatkan ada dari Ibnu Umar, anna kana ya'muru nisa an yatarabba'na fi shalah. Bahwa Ibnu Umar menyuruh para istrinya untuk bersilah ketika salat. Fala yasifu isnaduhu li anna fihi Abdullah ibn al-Umari wa huwa dhaif. Tidak sahih karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdullah ibn al-Umari. Bukan Umairi ya, tapi yang Umari. Ini yang dhaif, yang mukabbar dia. Bukan yang musaffar, bukan yang al-Umairi, tapi yang al-Umari, yang mukabbar ini dhaif. Wa rawal Bukhari bi at-Tariq as-Shahih. Al-Bukhari berkata dalam at-Tariq as-Shahih di sanadin sahihin an Ummi Darda. Dengan sanad yang sahih dari Ummu Darda radhiyallahu anha, annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsata ar-rajuli. Jilsa apa jilsa? Jilsa. Karena apa? Bentuknya hai'ah. Bahwa Ummu Darda itu duduk di dalam sholat juga seperti duduknya lelaki. Duduknya seperti duduknya lelaki. Wa kanat faqihatan, padahal Ummu Darda ini wanita yang dia pakai ahli fikih juga. Ini sanadnya sahih. Artinya adalah dari riwayat ini sama antara laki-laki dan perempuan apa yang dilakukan di dalam sholat. Wa hadza akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifat sholati Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila tasbih. Ini akhir yang dimudahkan untuk mengumpulkannya tentang sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbiratul ihram sampai salam. Wallahu ta'ala menjadikan qalisa di wajhil karim. Aku meminta kepada Allah Ta'ala untuk menjadikannya ikhlas mengharap wajahnya yang mulia. Wa hadiyan ila sunnati nabiyhi ar-raufir rahim. Dan menunjukkan kepada sunnah nabinya yang lembut dan menyayangi. Wa subhanallah wa bihamdih. Majusi Allah dan dengan memujinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menjalankan tata cara sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, karena ini kajian kita, dan semoga memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Apa yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang dan salah maka itu datangnya dari kekurangan anak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.